Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, para jamaah sekalian, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik, ya, kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka tafaqquh fid din, ya, dalam rangka thalabul al-ilm, menuntut ilmu. Yang kata para ulama, yang menuntut ilmu merupakan afdalun nafilah, ya, sebaik-baik ibadah sunnah menuntut ilmu, ya, bahkan lebih baik daripada salat sunnah. Dan insyaallah, ya, kita akan, ya, bahas tentang fikih Syafi'i, atau yang lebih spesifiknya kita bahas, ya, syarah matan Abi Suja', ya, Matnul Ghayati wa Taqrib. Insyaallah kita memakai, ya, kitab At-Tadhhib. At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, ya, karangan, ya, Syekh Mustafa Al-Bugha. Namun, ya, pada pertemuan kali ini kita tidak akan langsung masuk ke pembahasan, tapi di muqaddimah terlebih dahulu, ya, menuntut ilmu, lebih spesifiknya fikih, ya, fikih, ya, sudah ada para pendahulu kita dari para salafus saleh yang ahli dalam bidang fikih, ya, bahkan, ya, para fuqaha itu sudah ada sejak zaman sahabat, ya, para sahabat, ya, di antara mereka merupakan ahli fikih. Ya, di antara khulafaur rasyidin mereka ahli fikih dan mereka ulamanya sahabat. Ya, namun di antara khulafaur rasyidin yang lebih banyak, ya, yang dinukil itu fatwanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Di antara para sahabat juga ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, juga ada Zaid bin Thabit. Ya, Hudzaifah binul Yaman. Ya, dan para sahabat lainnya. Ya, bahkan Aisyah Ummul Mukminin pun termasuk fuqaha sahabat. Ya, mereka para fuqaha sahabat, ya, kemudian mengajarkan ilmu ini kepada orang setelahnya, ya, kepada tabi'in, ya, Abdullah bin Umar, ya, mengajarkan ilmunya kepada Nafi', ya, bekas budaknya. Abdullah bin Abbas, ya, mengajarkan juga kepada murid-muridnya, ya, Qatadah, Mujahid dan lainnya, ya. Begitu pula para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya. Aisyah, ya, ilmu paling banyak yang diriwayatkan dari Aisyah dari Hisham bin Urwah, Urwah bin Zubair, afwan, Urwah bin Zubair, ya, keponakannya sendiri. Ya, Urwah anak dari Zubair dan Asma, Asma kakaknya Aisyah. Ya, dan seterusnya para tabi'in, ya, hingga ke selanjutnya, ulama selanjutnya, ya, mulai lahir para imam mazhab. Ya, para imam mazhab, di antara yang terkenal Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man bin Thabit, ya, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, ya, dan Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Marwazi, yang terkenal dengan imam yang empat. Tapi imam mazhab atau ulama yang sampai derajat mujtahid mutlak, hakikatnya tidak terbatas itu, ya, tidak terbatas hanya empat saja. Ya, banyak ulama yang sampai derajat ijtihad mutlak selain mereka. Ya, banyak. Di antaranya kalau di Madinah, ya, ya, afwan, dari Imam Abu Hanifah, ya, yang selevel dengan beliau, Ibnu Abi Layla. Ya, Ibnu Abi Layla termasuk ahli fikih Kufah juga. Ya, dan juga ada Sufyan Ats-Tsauri, yang juga merupakan ahli fikih. Di Madinah ada Imam Malik. Ada juga Ibnu Abi Dzibin. Ya, Ibnu Abi Dzibin ahli fikih Madinah juga. Ya, dan para ulama lainnya. Sebelum beliau, Rabi'ah, itu pun ahli fikih Madinah. Ya, di negara lain atau negeri yang lain, ada Laits bin Sa'ad di Mesir. ada Imam Al-Auza'i ya, di Syam, ya, ada Sufyan ibn Uyainah di Mekah, Ibn Jurayj juga di Mekah, ya, dan para ulama banyak mujtahid mutlak, banyak aslinya mujtahid mutlak yang sampai derajat ijtihad itu banyak, ya, tidak terbatas 4. Namun ulama yang 4 ini, imam yang 4 ini, ya, punya kelebihan dan juga ya Allah berikan mereka murid-murid, ya, murid-murid yang meneruskan ilmunya. Setiap imam madhab ya punya ashab, punya sahib mereka yang mulazamah bahkan hingga wafatnya ulama tersebut, ya, dan meneruskan ilmunya, dan muridnya pun meneruskan lagi ilmunya. Beda dengan misalnya mazhab yang sudah punah, Al-Layth bin Sa'ad. Ya, Imam Syafi'i ketika datang di Mesir, ya, dilihatnya ashab Layth, ya, dayya'u ashaba Layth. Para ahli Mesir, ya, itu menyia-nyiakan para ashabnya Layth bin Sa'ad. Ya, Layth bin Sa'ad, faqih Mesir, bahkan kata Imam Syafi'i itu lebih afqah min Malik. Ya, lebih ahli dalam fikih daripada Imam Malik, tapi ashabnya, ya, itu tidak diteruskan lagi ilmunya. Ya, manusia di Mesir ketika itu ya tidak bersemangat untuk menuntut ilmu fikihnya Layth bin Sa'ad. Ya. Imam Syafi'i masuk Mesir, beliau punya ashab. Ya, yang meneruskan ilmunya. Ya, jadi aslinya ya fikih atau mazhab atau yang sampai derajat ijtihad mutlak itu tidak terbatas hanya 4 mazhab. Ya, tapi banyak para ulama. Ya, saya ingin ya memperkenalkan sedikit saja ya dari biografi mereka. Ya, para imam madhab. Ya, yang pertama Imam Abu Hanifah, ya, atau An-Nu'man bin Thabit, ya, dilahirkan tahun 80 Hijriah. Imam Abu Hanifah melihat Anas bin Malik tapi tidak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Terhitungnya masih tabi'in. Ya, tabi'in tapi tabi'in saghir. Ya, tabi'in saghir karena tidak punya hadis dari satu orang pun sahabat. Ya, kebanyakan hadisnya ilmunya itu dari Al-A'mash. Ya, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Ya, beliau terhitung tabi'in. Ya, lahir tahun 80 Hijriyah. Ya, dan juga ya beliau belajar dari Atha bin Abi Rabah, ya, dan juga dari Nafi', ya, dari Hammad bin Abi Sulaiman, ya, dan para ulama lainnya dari tabi'in kabir. Kebanyakan belajar dari tabi'in kabir. Dan juga ya beliau ya banyak murid-muridnya, tapi yang terkenal dari ashabnya Imam Abu Hanifah ya Al-Qadhi Abu Yusuf. Ya, seorang qadi di zaman khilafah Harun Ar-Rasyid. Ya, qadi di zaman khilafah Harun Ar-Rasyid. Adapun Imam Abu Hanifah tidak pernah memegang jabatan qadi. Ya. Di zamannya pernah dipaksa untuk memegang jabatan qadi tapi beliau tidak mau. Ya. Kata beliau la uhsinuhu, saya tidak pantas, tidak bisa memegang jabatan qadi. Kata khalifah kadzabta. Ya. Dijawab lagi Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa beliau itu cerdik. Ya, law sadaqtu la uhsin. Law kadzabtu ma yanbaghi li an akuna qadhi. Ya, kalau saya benar berarti saya memang enggak pantas jadi qadhi. Kalau saya bohong berarti ya tidak patut jadi qadhi. Bohong jadi qadhi. Ya, masyaallah, ya. Jenius. Padahal aslinya pantas jadi qadhi. Ya, beliau pantas untuk menjadi seorang qadhi. Ya, dan Imam Abu Hanifah juga seorang pedagang. Ya, Imam Abu Hanifah itu seorang pedagang. Ya, beliau bekerja dengan berdagang dan mengajar di Masjid Kufah, Masjid Jami di kota Kufah, dan para ulama di zaman yang memuji beliau. Ya, di antara Imam ya Abdullah ibn al-Mubarak ya memuji beliau Abu Hanifah afqahun nas. Imam Abu Hanifah manusia yang paling faqih. Ya, masyaallah. Ya, afqahun nas, manusia yang paling faqih. Ya, dan beliau terkenal dengan pemegang bendera Ahlul Ra'i. Ya, imamnya Ahlu Ar-Ra'i. Yang aslinya fikih beliau itu warisan dari Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Ya, warisan dari sahabat, sahabat yang sampai ke kota Kufah itu Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Imam Syafi'i bahkan juga memuji Imam Abu Hanifah. Ya, an-nasu fil fiqhi ya'lun ala Abi Hanifah. Ya. Manusia dalam fikih itu sangat butuh kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan di riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan huwa awwalu man fataha babal fiqh. Ya, Imam Abu Hanifah itu orang pertama yang membuka kunci fikih. Ya, beliau yang membuka kunci fikih. Ya, terutama bab qiyas, ya. Sangat ahli dalam bab qiyas, dan mazhab beliau termasuk mazhab yang paling luas dalam bab qiyas. Ya, walaupun ada kurang dari segi hadis. Ya, hadisnya tidak banyak. Mazhab Imam Abu Hanifah itu hadisnya tidak banyak dan beliau mendapat uzur dalam hal itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa uzurnya karena di kota Kufah ketika itu memang tidak banyak hadis. Hadisnya yang sahabat yang hanya sampai dari Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Itu pun Ali bin Abi Thalib sibuk dengan khilafah. Ya, tidak seperti sahabat lain yang fokus mengajar. Ya, seperti Abu Hurairah di Madinah fokus mengajar. Ya, Aisyah di Madinah fokus mengajar. Abdullah bin Abbas fokus mengajar. Ya, tidak memegang kekuasaan. Dan ya banyak keutamaan imam. Ya Abu Hanifah, ya beliau, ya orang yang, ya, kan Abu Hanifah tawila samti, kathir al-aqli. Ya, kata Imam Syarik, Syarik bin Abdullah juga ahli fikih Kufah. Ya, memuja imam Abu Hanifah, beliau banyak diamnya. Ya, kathir al-aqli, akalnya itu ya luas. Ya, banyak akalnya. Ya, bahkan, ya kalaulah orang mendebat Imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini itu emas, niscaya dia bisa menegakkan hujah bahwa tiang ini itu emas, padahal bukan emas. Ya. Kekuatan menunjukkan kekuatan hujahnya Imam Abu Hanifah. Ya, beliau wafat ya pada tahun 150 Hijriah. Ya, wafat tahun 150 Hijriah. Wafat di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah wafat di tahun lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga ya isu yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ketika sholat di belakang Imam Abu Hanifah tidak kunut, ya ini nyata betul dusta. Ya. Baru lahir bermakmum sholat. Ya. Kapan datang ke masjidnya, kapan ketemu di Kufahnya. Ya, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Imam Abu Hanifah di Kufah. Jauh, ya, ribuan kilometer Imam Syafi'i baru lahir. Ya, sudah sholat berjamaah. Ya, bohong itu. Itu cerita yang bohong. Kemudian ada Imam Malik. Ya, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik ya Al-Asbahi. Ya, lahir tahun 93 Hijriah. Ya, tahun di mana wafatnya Anas bin Malik. Imam Malik menuntut ilmu, ya terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ya, awal menuntut ilmu beliau tahun 110 Hijriah. Ya, kebanyakan menuntut ilmu dari Nafi'. Nafi' Maula Ibnu Umar. Ya, makanya di Muwatta Imam Malik hadisnya kebanyakan itu dari Nafi'. Di antara kebanyakan dari Nafi' dari Az-Zuhri. Ya, riwayat Imam Malik kebanyakan dari Nafi' dari Az-Zuhri. Ya, dan juga belajar yang menuntut ilmu dari Sa'id Al-Makhburi. Ya, dan juga dari Ayyub As-Sakhtiyani dan para ulama lainnya. Ya, Rabi'ah Ar-Ra'i, di antara juga Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah ini masyaallah, beliau gurunya para ulama. Ya, di antara murid beliau itu juga jadi imam. Laits bin Sa'ad murid beliau juga. Ya. Sufyan Ats-Tsauri murid beliau juga. Sufyan bin Uyainah ya, murid beliau juga. Ya, ketika kembali ke negerinya itu jadi imam. Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya, imam. Ya. Imam Syafi'i memuji Imam Malik. Ya, idza dzukira al-ulama fa malikun najm. Ya, kalau disebutkan para ulama, Malik itu bintangnya. Bintang paling terangnya itu Imam Malik. Wa makana fil ardi kitabun fil ilmi aktsaru shawaban min al muwatta. Kata Imam Syafi'i, tidak ada di muka bumi ya kitab yang paling banyak benarnya daripada Muwatta Imam Malik. Ya, Muwatta Imam Malik kitab beliau. Ya, kitab hadis, tapi tercampur di dalamnya hadis yang musnad, yang mauquf, yang maqtu', bahkan perkataan Imam Malik sendiri. Tapi ketika itu kitab hadis yang paling betul. Loh, bagaimana? Katanya paling sahih itu Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari dikatakan kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Ya, maka perkataan Imam Syafi'i ini dibawa di zaman itu. Ya, ketika masih hanya ada Muwatta Imam Malik. Ditambah lagi ketika Imam Syafi'i mengatakan ini emang belum ada Sahih Bukhari. Ya, belum ada Sahih Bukhari. Ya, bahkan keutamaan Imam Malik ini ya banyak para ulama yang mengatakan bahwa ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya, la yadribun nasu akbad al-ibil fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimi ahli al-Madinah. Ya, manusia yang akan mengendarai unta-untanya ya dalam rangka menuntut ilmu, dan mereka tidak dapati ulama yang lebih alim daripada alim kota Madinah. Ya, Nabi SAW ya, diriwayatkan demikian hadisnya. Para ulama di zamannya, ya, di antara Imam Abdul Razzaq, kunna nara annahu malik. Ya, kami berpendapat bahwa hadis, orang yang dimaksud di hadis Nabi SAW itu Imam Malik. Ya, yang dimaksud di hadis Nabi SAW itu adalah Imam Malik, dan ini banyak ulama yang mengatakan demikian. Ya, bahwa yang dimaksud di hadis yang dipuji bahwa ulama yang paling alim yang berada di kota Madinah adalah Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, bahkan Imam Malik, ya, di antara beliau, beliau juga ya hebat dalam hal hafalan, ya, hafalannya. Ya, bahkan hafal seketika itu juga sekali dengar, ya, Imam Malik. Ya, di antaranya apa? Ketika beliau menuntut ilmu kepada Az-Zuhri. Ya, gurunya yang lain Rabi'ah membanggakan Imam Malik di majlisnya Az-Zuhri. Huna man yusulu 'alaika ma haddatsa bihi amsi. Ya, di majlis ini ada orang yang bisa menyebutkan lagi hadis yang kamu sampaikan kemarin semuanya. Ya. Qala man? Ya, siapa itu? Ai Ibnu Abi Amir. Ini Imam Malik Ibnu Abi Amir. Qala had. Ya, fa haddatsu fi arba'ina hadis بأربعين حديثا من نيف وأربعين فقال الزهري ما كنت أرى من يحفظ هذا الحفظ غيري. Ya, kemudian apa, diulang 40 hadis yang kemarin disampaikan, ya, pelajaran yang kemarin disampaikan lagi 40 hadis. Kata Imam Az-Zuhri, aku tidak mengetahui ada orang yang hafalannya seperti ini kecuali saya. Ya, saya bisa seperti ini. Ya, coba kalau saya sampaikan ini berapa hadis, misalnya berapa bab, ya, besok dites lagi, hafal gak? Ya, susah kayaknya zaman kita, ya, ya. Bahkan ustaznya sendiri belum tentu bisa ulang semuanya dari hafalan. Ya, Imam Malik bisa, ya, setiap hari kurang lebih sekitar 40 hadis setiap hari, setiap hari. Dan diriwayatkan dari biografi beliau, beliau hafal itu ya sekitar 100 ribu hadis, ya, hanya dalam beberapa tahun saja itu udah hafal semua, ya. Bagaimana tidak, orang setiap harinya hafal semua ilmunya. Ya, setiap hari menuntut ilmu, hafal semua. Ya. Dan Imam Malik, ya, wafat tahun 179 Hijriyah, ya. Dan beliau yang meninggalkan kitab ya Muwatta Imam Malik dan juga Al-Mudawwanah Al-Kubra. Ya, itu aslinya muridnya yang bertanya dengan Imam Malik kemudian menuliskan ilmunya. Ya, Muwatta Imam Malik banyak riwayatnya. Ya, tapi yang masyhur biasa dibaca di majlis hadis itu riwayat Yahya Al-Laythi. Ada juga riwayat Imam Syafi'i. Ya, juga ada riwayat Imam Asy-Syafi'i, juga ada riwayat Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, itu yang biasa dipakai Imam Bukhari. Ya, ada riwayat Yahya bin Yahya An-Naisaburi, itu yang biasa dipakai Imam Muslim di sahihnya. Ya, riwayatnya banyak. Ya, yang masyhur ada 14 riwayat, ya, tapi yang biasa dipakai di majlis hadis biasanya riwayat Yahya Al-Laythi, karena beliau mulazamah dengan Imam Malik sampai wafatnya dan ikut majlis terakhirnya. Ya, majlis terakhirnya Imam Malik menjelang wafatnya. Ya, saya dahulukan dahulu ya Imam Ahmad bin Hanbal sebelum nanti ya Imam Syafi'i dan ya fokus tentang fikih Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ya, lahir tahun 164 Hijriah, 14 tahun lebih muda dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, lahir di Marwa, Marwu, kota Marwu. Biasanya nisbatnya Al-Marwazi. Ya, adapun Al-Baghdadi karena wafatnya di sana. Beliau hidupnya di Baghdad. Ya, guru beliau banyak. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berkeliling dunia 2 kali dalam rangka menuntut ilmu hadis. Ya, hadisnya paling banyak, hafal 1 juta hadis. Ya, tidak ada yang hafalannya, wallahualam, ya, sempit yang saya baca bahwa hafalan yang setara dengan Imam Ahmad itu hanya 2 orang, Yahya bin Ma'in dan Asy-Syadzakuni, ya, yang diriwayatkan di biografinya hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Ya, saya belum tahu ada ulama yang di biografinya itu hafal 1 juta hadis, ya, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dengan Asy-Syadzakuni. Bahkan Asy-Syadzakuni ini dipuji dengan oleh Imam Ahmad, ahfazuna fil abwab asyadzakuni. Tapi syadzakuni ini masya Allah, hafalannya kuat tapi bohong. Sayang sekali, bohong. Ya. Akhirnya apa? Ulama enggak mau meriwayatkan hadis dari dia. Padahal hafalannya selevel dengan Imam Ahmad. Ya. Karena bohong itu mencacati adalah ya, dalam ya, ilmu hadis. Di antara Imam Ahmad, dia berguru dari Husain bin Bashir, ya, dari Sufyan ibn Uyainah, ya, dari Qadi Abu Yusuf, ya, dari Yazid bin Harun, ya, dari Waqi' juga, Waqi' juga gurunya Imam Malik, ya, sempat juga ketemu ya, Imam Ahmad dengan beliau. Ya. Imam Bukhari hanya sedikit hadis dari Imam Ahmad di Sahih Bukhari. Ya. Wallahualam hanya berapa? Ya. Tidak sampai 10 hadis. Ya, ada hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama, ya, mengapa menyebutkan demikian? Karena Imam Bukhari diantaranya, ya, jawabannya Imam Bukhari mendapati syuyukh Ahmad. Ya, beberapa masyayikh Ahmad, Imam Bukhari pun ketemu. Ya, seperti Al-Makki bin Ibrahim. Ya, ketemu, itu syekhnya. Husain bin Bashir pun Imam Bukhari ketemu. Ya, Qutaibah bin Sa'id, Imam Bukhari pun ketemu. Ya, Imam Muslim ya pun tidak banyak yang meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau kebanyakannya hadisnya dari ahlu baladnya, ya, Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, ya, juga banyak dari Ibnu Abi Syaibah, ya, dan juga Yahya, terutama Yahya bin Yahya An-Naisaburi juga banyak. Karena ke Imam Maliknya Ali langsung berguru dengan Imam Malik. Imam Ahmad tidak ketemu dengan Imam Malik. Ya, bahkan Imam Ahmad ya sangat ya amat banyak keutamaan beliau. Di antara Ibrahim Al-Harbi memuji beliau, ya, kaanna Allah jama'a lahu 'ilmal awwalin wal akhirin. Seakan-akan Imam Ahmad itu mengumpulkan ilmu ulama terdahulu dan ilmu yang ulama belakangan. Masyaallah. Ya, hafal semuanya dan itu hafal. Ya. Pernah Imam Ahmad safar pindah rumah. Buku kitabnya itu kurang lebih bawaan 12 unta. Ya, bawaan 12 unta semuanya itu hafal. 12 unta, barang bawaan 12 unta, ya, semuanya itu hafal. Ya. Bukan hanya sekedar tulis saja, ya, tapi hafal. Ya, dan ya, bahkan Imam Syafi'i pun memuji Imam Ahmad. Huwa imamun fi sab'ah. Imam dalam 7 hal. Imamun fil fiqh, ya, imamun fil zuhud, imamun fil lughah, ya, imamun fil wara', ya, dan ya, dalam bidang lainnya. Ya, Imam Ahmad. Padahal muridnya, Imam Ahmad itu muridnya. Imam Syafi'i gurunya. Ya, tapi juga memuji Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i mempersaksikan, anta a'lamu minni bil hadis. Ya, engkau lebih alim daripada aku dalam hadis. Dalam hadis lebih alim. Ya, wallahu alam, ini pun merupakan bentuk ya insaf, ya sikap objektif dari Imam Syafi'i. Ya, nyatanya memang ya Musnad Imam Ahmad hadisnya lebih banyak daripada hadis-hadis yang ada di Al-Umm Imam Syafi'i. Al-Umm Imam Syafi'i hadisnya dikumpulkan oleh ulama setelahnya, ya Al-Asam, dikumpulkan dalam Musnad Imam Syafi'i kurang lebih sekitar 1800 hadis. Ya, 1800 hadis. Musnad Imam Ahmad, ya wallahualam, para ulama berbeda dalam hal penyebutannya, berapa yang tanpa diulang atau yang berserta yang diulang-ulang. Tapi yang dalam tahqiq dalam tahqiq Syekh Ahmad Syakir 27.000. Sekitar 27.000. Sebagian nama ada yang bilang lebih dari 30.000. Musnad Imam Ahmad memang tidak terkumpul satu. Ya, banyak yang punya potongan-potongan saja. Bahkan yang cetakan baru, yang cetakan Darul Minhaj itu ada potongan nuskhah beberapa hadis, beberapa ratus hadis yang itu tidak ada di nuskhah-nuskhah yang lainnya. Ya. Imam Ahmad, ya Imam Ahlu Sunnah wa Jamaah, ya, terkenal ketika fitnah khalqul Quran. Ya, fitnah khalqil Quran, ya, imam yang kokoh, ya, tegar membela akidah Ahlu Sunnah wa Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika khalifah dikala itu, Al-Ma'mun, yang menangkapi para ulama memaksa mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Dan ya karena terpengaruh ya syubhatnya Ahmad juga, Ahmad bin Abi Duad, ya, Ahmad bin Abi Duad, ya, seorang Mu'tazilah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal kokoh membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalam Allah. Ya, disuruh debat dengan si Ahmad bin Abi Duadnya ini. Ya. Selalu keluarkan dalil. amat banyak dalilnya, tidak mau mengakui bahwa Al-Quran kalamullah, ya, sampai dicambuk. Yang seandainya unta itu kalau dicambuk dengan sekali cambukan, niscaya roboh untanya. Ya, dicambuk bertahun-tahun, ya, seperti itu. Ya, dan tetap ya kokoh membela akidah lusunah wa jamaah Al-Quran kalamullah. Ya. Ya, dan banyak ya keutamaan Imam Ahmad yang lainnya. Ya, kemudian Imam Syafi'i, ya insyaallah kita akan yang membahas fikih beliau. Ya, beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Ya, dijuluki Nasirul Hadis. Ya, penolong hadis. Ya, kenapa dijuluki Nasirul Hadis? Dahulu di Irak itu yang berkuasa itu majlisnya Ahlul Ra'i. Ya, Ahlul Ra'i. Majlisnya Imam Abu Hanifah. Ya, dan yang lebih ahli di qiyas. Ahlul Hadis diam. Ya, shamitun. Ya, Ahlul Hadis pada diam. Sampai datang Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i datang ke Irak belajar fikihnya Imam Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Belajar fikihnya Imam Abu Hanifah satu persatu dibantah dengan hadis. Ya, satu persatu dibantah dengan hadis. Ya, dan memang ya sudah saya sampaikan bahwa fikih Imam Hanifah memang kurang dari segi hadis. Bahkan ada ulama ya, Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, beliau buat bab ar-raddi 'alal Abi Hanifah. Bab bantahan terhadap Imam Abu Hanifah yang isinya adalah hadis-hadis yang fatwa Imam Abu Hanifah berselisih dengan hadis tersebut. Ya, tapi Imam Abu Hanifah ya ma'zur. Ya, beliau mendapat uzur. Ijtihad beliau walaupun salah tetap mendapat satu pahala. Ya, bahkan di beberapa ijtihad pun itu beliau ada hadis yang beliau pegang. Ya, dan Imam Syafi'i ya lahir di Gaza. Lahir di Gaza ya. Pada tahun 150 Hijriah, kemudian ibunya ya membawa hijrah Imam Syafi'i ke Mekah karena kerabatnya di sana, dan Imam Syafi'i Ahlul Bait. Ya, Imam Syafi'i itu Ahlul Bait. Ya. Karena beliau dari ya Bani Muttalib. Imam Syafi'i Bani Muttalib. Ya, dari kata Nabi SAW, Bani Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Banu Muttalib dan Banu Hashim itu satu, sama. Sama-sama Ahlul Bait, ya, dan haram bagi mereka sedekah. Ya, Imam Syafi'i, ya gurunya banyak. Awalnya di Mekah belajar ya kepada Muslim, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan beliau yang menganjurkan Imam Syafi'i belajar fikih. Ya, dilihat Imam Syafi'i cerdas, tapi dipakai untuk syair. Ya, untuk syair saja. Ya. Lalu dinasihati oleh Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, ya, alangkah baiknya engkau belajar fikih. Ya, kemudian beliau ya belajar fikih. Di antara juga dari Sufyan bin Uyainah dan juga dari Fudail bin Iyad. Kemudian setelah dari Mekah disampaikan ada ulama ya di Madinah, Imam Malik bin Anas. Safar Imam Syafi'i ke Madinah. Di dalam safarnya beliau menghafalkan Muwatta. Itu di safar. Di masa safar dari Mekah ke Madinah. Ya, Imam Syafi'i masih kecil. Ya, masih kecil, awalnya ditolak sama Imam Malik. Ya. Iqra ala ghairi, tafadhal, belajar kitab Muwatta sama yang lain. Murid saya udah banyak. Ya, murid saya banyak. Imam Syafi'i tidak mau. Maunya baca kepada Imam Malik. Kemudian beliau bacakan Muwatta dari hafalannya. Ya, dari hafalannya fa'ajabahu. Ya, Imam Malik pun ta'jub dengan ya hafalan Imam Syafi'i dan langsung mengajar Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dari Madinah ya kemudian Imam Syafi'i ya safar lagi. Ya, setelah dari Madinah beliau pergi ke Yaman. Ya, di Yaman belajar dari Mutarrif bin Mazin. Ya, dan Hisham bin Yusuf qadhi di Yaman. Ya. Sehingga Pak mengumpulkan fikih ahli Mekah, mengumpulkan fikih ahli Madinah sekaligus fikih ahli Yaman. Di Yaman sahabat yang sampai ke sana Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Ali bin Abi Thalib juga. Ya. Warisan ilmunya ada. Imam Syafi'i pun belajar ya, di Yaman. Kemudian safar lagi ke Baghdad belajar tadi dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Ya. Dan juga belajar dari Ismail bin Ulayyah. Ya, Ismail bin Ibrahim aslinya. Udayyah itu ibunya. Ya, tapi masyhur dengan nama dinisbatkan kepada ibunya. Sehingga apa Imam Syafi'i itu mengumpulkan fikih dari negeri-negeri tersebut. Fikih ahli Mekah, fikih ahli Madinah, fikih ahli Yaman, ya fikih ahli Irak. Dan juga terakhir pergi ke Mesir. Ya, tapi tidak ketemu Laith bin Sa'ad. Ya, tapi ketemunya dengan ashab Laith, tapi beliau itu sudah terkenal, sudah ya, terkenal sebagai imam. Ya, bahkan qodimiyah itu sudah khatam di Irak ketika beliau ke Mesir. Ya. Imam Syafi'i, ya beliau dikaruniakan ya hafalan yang sangat kuat. Ya, beliau berkata hafizul Quran wa ana ibnu sab'i sinin. Aku hafal Al-Quran umur 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita kemana aja? Ya, udah jenggotan banyak yang belum hafal Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, tapi alhamdulillah di negeri kita pun ada. Ya, Musa, Masya Allah, Allah berikan ya, juga karunia dengan umur yang segitu kecilnya, ya hafal Al-Quran. Ya, saya pernah ketemu Musa ketika umurnya masih 4,5 tahun. Itu sudah hafal 20 juz nih. Ketika umur 4,5 tahun. Masya Allah, ya, semoga Allah berkahi ya, keluarga tersebut, ya, hasil didikan orang tuanya, bagus sekali. Itu sejak bisa ngomong ditalkin Al-Quran. Ya, sejak bisa bicara, ditalkin Al-Quran. Ya, kabarnya sekarang sudah hafal ya, mulai hafal kitab-kitab hadis. Ya, sudah banyak kitab hafalan hadis nih. Ya, wahafidhul muwatta wa ana ibnu ashrin. Aku hafal muwatta umur 10 tahun. Itu di safar. Ya, di kala safar nih. Ya. Dan para ulama pun ya memuji Imam Syafi'i. Ya, di antara Yunus ya As-Sadafi beliau berkata, "Ma ra'aitu aqala min Asy-Syafi'i." Ya, aku tidak pernah melihat orang yang akalnya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Nadhartu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna. Ya, lihat Masya Allah, Imam Syafi'i ini adabnya juga Masya Allah, adabnya sangat bagus sekali. Ya, pernah beliau berdebat dengan ya Yunus Al-Sadafi dalam satu masalah kemudian pisah. Walaqiyani fa'akhadha biyadi wa qala ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'alah. Ya, wahai Yunus Abu Musa, ya apakah tetap ya, bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita tidak bersepakat di satu masalah. Ya, Masya Allah. Ya, adabnya Imam Syafi'i. Ya. Bahkan adabnya juga kepada muridnya. Ya. Al-Imam Rabi' ya, bin Sulaiman Al-Muradi, ya, aslinya pernah satu masalah diajarkan Imam Syafi'i, diulang-ulang puluhan kali, tidak paham. Akhirnya malu, pulang ke rumah. Imam Syafi'i datang ke rumahnya, mengajarkan masalah itu berulang-ulang terus, sampai paham. Ya, sampai paham. Ya. Begitu semangatnya dalam mengajar ilmu. Ya. Imam Syafi'i ya rahmallahu ta'ala. Ya, dan Imam Syafi'i banyak perkataan-perkataan beliau ya, yang merupakan yaitu mutiara-mutiara yang dicatat oleh para ulama ya setelahnya. Ya, di antara beliau berkata, "Man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu." Barang siapa yang belajar Al-Qur'an niscaya dia akan ya ya agung derajatnya. "Wa man takallama fil fiqh, wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu." Barang siapa yang belajar fikih, ya ini saya juga akan ya, tinggi juga ya kadarnya, derajatnya. Wa man kataba al-hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, hujahnya kuat. Ya. Hujahnya kuat. Masalah ini ada hadis. Ya, bahkan Imam Waqi', ya Ibnu Jarrah, ya gurunya Imam Syafi'i, itu satu kota dengan Imam Abu Hanifah, ya, pernah dinasihati oleh Imam Abu Hanifah supaya kamu ya, bagusnya belajar fikih, jangan belajar hadis saja. Ya. Kemudian menebat suatu masalah, Imam Waqi meriwayatkan saya ada hadis itu. Ya, dari saya ada hadis. Ya, kamu pakai qiyas. Qiyas itu lebih rendah dari hadis. Ya. Imam Abu Hanifah akhirnya ya, pulang, pergi. Ya. Dan juga berkata, ya, "Ma takallama Abu Hanifah fi babin illa walana fihi hadis." Ya, tidaklah Imam Abu Hanifah berbicara tentang satu bab kecuali kita punya hadis. Ya, kuat hujahnya. Ya hanya saja itu tadi mazhabnya tidak berkembang. Padahal mujtahid mutlak juga. Ya Imam Waqi' Al-Jarrah. Ya dan ya banyak ya keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i lainnya ya yang tidak bisa kita ya bahas di kesempatan yang singkat ini. Yang fikih ya kaum muslimin dalam ilmu fikih ya Allah alam sekarang itu ya baina tarafain. Ya ada dua golongan yang ini ya kurang bagus. Di satu sisi ya dia tidak mau belajar dengan mazhab atau bahkan tidak mau membaca kitab mazhab sama sekali. Ya, sudah langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal usul fikihnya nol. Ya, ini berbahaya. Ya, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah tapi usul fikihnya kosong. Ya, padahal usul fikih itu ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak punya itu, maka hasil kesimpulannya ngaco. Ya, pernah ada orang, ya, seorang ustaz yang katanya juga ya jauh sana, tapi masih di Jawa juga, ya, katanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi kesimpulannya apa? Mengatakan bahwasanya sholat maghrib itu sholat siang. Sholat maghrib sholat siang. Ya, berpegang dengan Al-Quran. Aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ya, pakai salah satu tafsir dari At-Tabari bahwa sholat maghrib itu kesimpulan akhirnya sholat siang. Ya, padahal itu zonniyu dalalah. Al-Quran itu qat'i, qat'iyu thubut. Tapi zonniyu dalalah untuk mengatakan sholat maghrib itu sholat siang padahal sudah ijma' para ulama bahwa sholat maghrib itu sholat malam. Sudah terbenam matahari itu sudah malam. Ya, ini berbahaya. Ya, terjun langsung kepada Al-Quran dan hadis tapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Bahasa Arabnya minus. Ya. Bagaimana dia memahami ayat? Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa makna quru? Ya. Itu termasuk lafaz mushtarak. Ya, antara haid dengan masa suci. Ya, tidak sesederhana itu. Ya, bahasa Arab doroba. Doroba saja itu puluhan makna. Kalau buka kamus bahasa Arab. Aulamastumun nisa dengan kirat aulamistum. Apa maknanya itu? Ya. Kalau tidak ahli bahasa Arab, ya, kesimpulannya itu kacau. Ya. Kalau terjun langsung ke Al-Quran dan hadis tapi tidak memiliki ilmu bekal yang cukup. Sebagian kaum muslimin belajar mazhab, ya, ta'asub mazhab, ya, fanatik buta. Ya, nas ulama mazhab, ya, seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, kalau menyimpang dari itu kita berdosa. Ya, tidak boleh menyimpang dari itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri di kitab beliau Jima'ul Ilm, ya, di awal kitabnya beliau sebutkan bahwa, ya, saya agak lupa lafaznya, azma'a kullu nas min ahli al-ilmi aw nasaba nafsahu ila ilmin, ya, bahwasanya yang wajib itu mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Ini yang wajib mutlak dan Allah tidak jadikan, ya, seorang pun wajib kita mengikuti seluruhnya 100% setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Syafi'i sendiri, ya, tidak, ya, mengajarkan untuk taklid buta. Ya, taklid buta. Lalu bagaimana? Ya, tetap belajar melalui fikih mazhab itu pun bagus. Ya, kenapa? Karena itu termasuk bagian dari tadarruj fi thalabil ilmi. Ya. Bertahap menuntut ilmu itu bertahap. Dari yang ringan, kitab yang kecil dulu. Ya, dibawa ke Al-Quran susah. Al-Quran itu balagonya tinggi. Dibawa kepada hadis Nabi SAW itu pun sulit. Kenapa? Nabi SAW itu diberikan jawami'ul kalim. Ya, memahami balagoh Al-Quran dan jawami'ul kalim Nabi SAW itu gak bisa pakai bahasa Arab yang ecek-ecek. Ya. Perlu kita wasilah para ulama. Di antara bentuk wasilah adalah fikih mazhab. Dan yang lebih bagus adalah fikih mazhab negeri masing-masing. Ya, negeri masing-masing. Ya. Pernah ada, ya, seseorang yang datang kepada Imam Ibnu Qudamah, ya wallah, apakah ulama fikih Hambali yang lainnya, intinya dia kagum kepada Imam Hambali ini. Dia ingin belajar fikih. Ditanya, kamu dari negeri mana? Dari negeri sana. Oh, negeri kamu itu fikih Syafi'i. Enggak, tapi saya kagumnya dengan engkau wahai Imam. Ya. Oleh Imam Ibnu Qudamah atau ulama lainnya diarahkan tidak belajar fikih mazhab negeri kamu. Itu lebih baik. Memulai dengan fikih mazhab negeri. Dan, ya, keutamaan ilmu fikih, ya, amat banyak sekali. Sini masih bisa? Hah? Azan dulu. Hah? Kalau mungkin azan dulu aja. Ya, tidak patut kaum mukminin lian firu kafa. Keluar semuanya pergi berjihad. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, hendaknya ada, ya, falaula, itu harfun tina limtina, harusnya ada, harusnya ada ya. Sekelompok orang ta'ifah yasluh li wahid wa jama'ah, boleh satu orang, boleh banyak, intinya jumlah yang cukup untuk mengajari kaum muslimin. Ta'ifatun liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafaqquh fid din. Wa yudhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, agar apa? Agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Ya, ayat ini yang menganjurkan ada yang tafaqquh fid din, disetarakan dengan jihad. Ya, disetarakan dengan jihad. Bahkan sebagian ulama menafsirkan, ketika menafsirkan ada mampu istinbat, ya, lam yarfa' bidzalika ra'sa, tidak mau mengangkat kepala sama sekali, tidak mau mengambil bagian ilmu. Ya, ini paling jelek. Ya, yang paling jelek, tidak mau menuntut ilmu, tidak hafal, tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak pula bermanfaat untuk orang lain. Ya, nasallahu salamah wal afiyah, semoga Allah ya tidak jadikan kita ya jenis yang demikian. Ya, insyaallah ya pertemuan ini ya, kalau dibutuhkan memperbanyak dengan takhrij. Maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.